Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-hadith al-thalith wa al-ba'un ba'd al-mi'ah, hadith yang ke-143, an Aisyata radiyallahu ta'ala anha, anna ash-shamsa khasafat ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fa'atha munadiyan yunadi الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. الغريب yang perlu dijelaskan dalam hadis ini beberapa kalimat-kalimat غريبة وهي أولا خسفت جوز فيه فتح الخاء والسين. Dibolehkan difathahkan khanya dan sin berarti khasafat. ويجوز ايضا ضم الخاء وكسر السين. Didomahkan di kha, dikasrahkan sinnya ala mada? Ala sigha mabni lil majhul. Khusifat. الصلاة جامعة. الصلاة جامعة. نصب الأول على الإغراء والثاني على الحال. ما معنى الإغراء؟ ها؟ ماذا؟ يعني mengajak atau memanggil. الصلاة الصلاة. يعني حي على أو حي الصلاة. قال الثاني على الحال. صلاتنا برجماعة. وفيها غير هذا الإعراب. Di sana ada إعراب lain. ولكن هذا هو الأولى. Tetapi ini yang أولى. والله تعالى أعلم. المعنى الإجمالي. خسفت الشمس. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Terjadi gerhana pada matahari di zaman Rasulullah sallam. Faba'atha munadiyan. Maka Nabi pun mengutus seorang penyeru. Fisyawari' wal aswaq. Di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Yunadin nas. Memanggil manusia. As-salata jami'ah. As-salata jami'ah. ويدعو الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم وأن يديم عليهم نعمه الظاهرة والباطنة ليصلوا ويدعو agar mereka salat dan mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala agar mengampuni mereka, merahmati mereka dan melanggengkan atas mereka kenikmatan-kenikmatannya yang zahirah dan yang batinah, yang tampak secara zahir maupun yang batin. Yudim dari kata dawam, termasuk dari nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat hararatus syams, yakni agar kenikmatan ini dilanggengkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yudima alaihim ni'amahu. Wajtami'u fi masjidihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wataqaddama bila iqamah. Nabi SAW setelah mereka berkumpul di masjidnya, beliau berangkat atau maju ke depan bila iqamah, tanpa ada qomat. Fakabbara wa salla, beliau bertakbir, beliau salat rak'ataini, dua rakaat. Fi sajdataini wa rak'ataini fi sajdataini kama ya'ti tafsila dhalika fi hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. beliau salat dua ruku dengan dua sujud, kemudian dua ruku dengan dua sujud. Sebagaimana nanti akan datang rinciannya di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ma yukhad min al hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Awalan istafadna min hadal hadis wujud khusuf syams ala ahdi Rasulullah SAW, bahwa pernah terjadi gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Kedua, istihbabus salah indal khusuf, disunahkannya untuk salat ketika terjadi gerhana. Wa naqala an-Nawawi al-ijma'a ala annaha sunnah. Dikatakan oleh An-Nawawi rahimahullah bahwa itu ijma'. Secara ijma' dikatakan salat gerhana adalah sunnah. Yang ketiga, masyru'iyatul ijtima' laha li ajli tadarru' wa du'a. Dianjurkan pula, disyariatkan pula untuk berkumpul kaum muslimin di masjid untuk tadarru' wa du'a, merendah di hadapan Allah dan berdoa. Wal mubadarah bit taubah, dan bersegera untuk bertaubat. Wal istighfar, dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab dzalika dzunub, karena di antara sebab yang ma'nawiyah adalah dosa. Jangan dipertentangkan antara keduanya. Jangan ada yang berkata, kalaupun gak berdosa, gerhana pasti terjadi pada tanggal yang sama. Dan berkata seperti itu. Mengapa? Ucapan itu sama dengan kalimat ketika terjadi bencana banjir. Ini karena dosa-dosa. Mereka membantah. Tidak. Itu karena mereka buang sampah sembarangan. Kalau saja gak buang sampah sembarangan, gak akan banjir. Walaupun berdosa. Ini orang mempertentangkan antara asbab ma'nawiyah dengan asbab hissiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa menakdirkan dengan asbabul hissiyah atau tanpa asbabul hissiyah. Allah bisa menjadikan gelap terus-menerus, bukan hanya sesaat seperti gerhana matahari. Allah bisa jadikan gelap sehari, dua hari, seminggu atau 10 hari. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang keempat, annahu laisa laha adhanun wala iqamah. Tidak ada adhan, enggak ada iqamah. Wa innama yunada, hanya saja diseru dengan kalimat as-salat jami'ah, as-salata jami'ah. Khamisan, anna salat al-kusufi arba'a raka'at wa arba' sajadat. Jangan salah paham, karena rakaat dengan ruku disebut dengan sama dalam bahasa Arab. Dua-duanya rakaat. Satu rakaat itu satu ruku. Kalau rakaatain dua ruku. Salah rakaat tiga ruku, arba' rakaat empat ruku. Tetapi rakaat dari mulai takbir sampai berdiri lagi, itu pun disebut dengan satu rokaah. Sehingga jangan kecampur antara keduanya. Di sini, maknanya arba rokaat adalah arba ruku'at. Wa arba sajadat. Fi rokaat ini. Empat kali ruku', empat kali sujud dalam dua rokaat. Sayyid. Wa yati tafsila dhalika wa kaifiyat. Kaifiyati insyaAllah. Ya'ti tafsilu dhalika wa kaifat kaifiyatuhu insyaAllah. Akan datang rinciannya, bagaimananya, akan datang insyaAllah pada hadis berikutnya biiznillahi ta'ala. Qala rahimahullah al-hadithul rabi' wal-arba'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-144. An Abi Mas'udin Uqbah bin Amir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Inna ash-shamsa wal-qamara ayatani aw min ayatillah, ayatani min ayatillah. Yukhawwifu Allahu bihima 'ibadah. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nasi wala lihayatihi. Fa idza ra'aytum minhuma shay'an fasallu wad'u hatta yankashifa ma bikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah ibn Amir bahwa matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yukhawwifu Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti, bihima, dengan keduanya, ibadahu, hamba-hambanya. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas wala lihayatihi. Sesungguhnya keduanya, matahari dan bulan, tidak akan terjadi gerhana padanya karena kematian seseorang. Tidak pula karena kehidupan seseorang. Enggak karena lahirnya si fulan atau karena matinya si fulan. Fa idza ra'aytum minhuma syai'an, kalau kalian melihat dari keduanya sesuatu, fasallu, maka salatlah. Wad'u, dan berdoalah, hatta yankashifa ma bikum, hingga tersingkap semua yang ada di tengah kalian. Yani hingga hilang kembali gerhana tadi, atau hilanglah kusuf dan matahari terang kembali. Berarti sholatnya sampai kapan? Hatta yankashifa. Berarti panjang. Naam, sangat amat panjang. Barakallahu fikum. Diperkirakan ketika selesai, gerhana sudah selesai. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, adapun kalimatnya alhamdulillah kulluha wadihah. Fal-ma'na al-ijmali bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna syamsa wal-qamara ayatullahi dallah ala qudratihi wa hikmatih. Diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa matahari dan bulan adalah dua dari sekian banyak tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna taghayyura nizamiha at-tabi'i la yakunu li hayatil 'udama aw mautihim, dan bahwasanya perubahan keteraturan yang biasa terjadi pada matahari dan bulan bukan terjadi karena matinya atau hidupnya orang besar atau matinya orang besar. Kama ya'taqidu ahlul jahiliyah atau kama taqadahu ahlul jahiliyah, tidak seperti apa yang diyakini oleh ahlul jahiliyah. Ahlul jahiliyah menganggap terjadinya gerhana karena kelahiran seseorang besar atau matinya seorang besar. Maka ketika terjadi gerhana di masa Rasulullah, beberapa sahabat tentunya dimaklumi karena belum dapat ilmu, ini kebetulan ketika wafatnya anaknya Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Jangan-jangan karena matinya Ibrahim. Maka Rasulullah SAW segera membantah. Innahuma ayatani min ayatillah. Layan kasifani limauti ahadin wala lihayati. Bukan karena matinya seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, tetapi yukhawifu bihima ibadah. Yukhawifu Allahu bihima ibadah, Allah menakut-takuti dengan keduanya kepada hamba-hambanya. Wa innama yakunu dhalika li ajli takhwifil ibad. Terjadinya gerhana adalah karena untuk hikmah, yaitu takhwif al-ibad, menakut-nakuti para hamba. Fayujaddidu taubata, والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. Maka hendaklah mereka segera memperbaiki taubatnya dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Walidha arsyadahum an yafza'u ila salati wa du'a. Oleh karena itu dianjurkan oleh Nabi kepada mereka atau dibimbing mereka, an yafza'u, hendaklah mereka kembali atau segera kepada salat dan berdoa. Hatta yan kashifa dhalika anhum, sampai tersingkap kembali dari gerhananya. Wa yanjali, hingga terang kembali. Walillahi fi kaunihi asrarun wa tadbir. Dan Allah pada ciptaan-ciptaannya memiliki rahasia-rahasia. Wa tadbir, dan pengaturan-pengaturan. Manusia mempelajari sebagian kecil dan mereka tidak tahu sebagian besarnya. Ya, walaupun mereka dikatakan ahli dalam urusan ilmu pengetahuan alam, yang mereka ketahui sangat amat kecil dibandingkan dengan apa yang mereka tidak ketahui. Sehingga barakallahu fikum, mereka hanya tahu sebagian kecil, bahwasanya awan itu dari uap air terkumpul kemudian hujan ila akhirnya. Tetapi ketika ditanya bagaimana air sampai jutaan galon bisa terbang di langit, saya bisa menjawab. Bukan sedikit, jutaan galon, mungkin lebih dari jutaan, ratusan juta galon bisa terbang di langit. Itu bagaimana itu? Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka tidak mengetahui kecuali sebagian kecil. Maka apa yang mereka ketahui jangan dipertentangkan dengan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Allah menakut-nakuti hambanya dengan berbagai macam kejadian-kejadian, diantaranya gerhana. Jangan dikira gerhana terjadi hanya karena apa yang diterangkan kemarin secara hissi. Terjadinya ihdar atau terjadinya begini dan begitu. Ini barakallahu fikum, Allah bisa menakdirkannya tanpa ada sebab tadi. Wallahu khaliqul asbab wal musabbabat. Api harusnya membakar, tapi Allah bisa takdirkan api tidak membakar. Kepada Nabi Ibrahim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang harusnya membakar tidak membakar. Maka ini barakallahu fikum, tidak mesti sesuatu itu terjadi karena asbab-asbab yang kalian ketahui. Kadang ada asbab-asbab lain yang kalian tidak tahu. Sampah tidak ada, sudah dibersihkan. Gorong-gorong sudah dibersihkan. Semua sungai-sungai sudah lancar. Toh ternyata tetap terjadi banjir. Bagaimana? Mau apa lagi? Qadarullah. Wa ma syaa fa'al, Allah takdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Karena apa? Karena hikmah. Di antaranya karena dosa-dosa manusia, Allah peringatkan dengan adab, dan itu baru adab yang kecil. Adab al-adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Alhamdulillah. Hadikum wa sahbakum. Barakallahu fikum. Fayustafadu min hadal hadith fawaid, minha masyru'iyatus salah wa du'a indal kusufi wal khusuf. Disyariatkannya salat dan du'a ketika kusuf, yaitu gerhana. Naam, gerhana. Wal khusuf, yaitu gerhana. Naam, kusuf gerhana matahari dan kusuf gerhana bulan. Rujuan ilallah, disyariatkannya salat dan doa sebagai upaya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an intihaa' shalah yakunu bitajalli, berakhirnya salat adalah ketika tajalli, ketika matahari sudah terang kembali. Kalau kalian salatnya gerhana matahari, akan terlihat redup mungkin kalau total gelap, kamu sholat sampai terang kembali dan hilang redupnya, baru selesai. Baik, itu tajalli. Fa'in intahat qabla tajalli tadarra'u wa da'au. Kalau ternyata sudah assalamualaikum warahmatullahi, ternyata masih, bagaimana? Teruskan dengan dikir wa tadarru wa du'a. Teruskan dengan doa dan dikir. Hatta yazula dhalik, sampai hilang yang demikian. Fa'innahu lam yarid fi i'adatiha syai', karena tidak diriwayatkan untuk mengulangi sedikit pun. Enggak ada riwayat, oh belum, ayo kita sholat lagi. Enggak ada. Tidak ada. Maka cukup dengan khutbah dan kemudian berzikir, tadarru, berdoa dan seterusnya. Thalithan, zahirul hadis annahum yusalluna walau sadafa waqta nahyin wa huwa sahih. Zahir hadisnya, idza ra'aytumuhu fasallu. Kalau kalian melihatnya maka salatlah. Zahirnya salatlah di waktu apapun termasuk waktu nahi. Kam awqatun nahi? Ada berapa waktu-waktu terlarang? Waktu setelah fajar sampai terbit, dan ba'dal asar sampai terbenam, dan pas di tengah mata atau di atas kepala. Dan zahir itu sahih. Memang seperti itu. Wa huwa sahih. Zahirnya salat kapanpun walaupun ada waktu-waktu terlarang, tetap salat pada waktu itu. Wa huwa sahih. Dan itu yang benar. Li'annaha min dawatil asbab. Mengapa? Karena kita sudah pernah bahas bahwa larangan sholat pada waktu-waktu tersebut adalah larangan sholat nafilah yang tidak ada asbab. Amma salat dawatil asbab fatusannu, maka tetap disunnahkan. Alati tusalla inda wujudi sababiha mutlaqan. Salat yang disebut dengan dawatul asbab adalah dia dikerjakan ketika diadakan atau didapatkan sebabnya secara mutlak. Di waktu terlarang ataupun waktu yang tidak terlarang tetap dikerjakan. Wa taqaddama al-khilafu fi hadhihi as-salah wa nadha'iruha fi babil mawaqit. Dan ada perbincangan, memang perselisihan para ulama dalam hal ini, dibahas pada bab yang sepertinya di dalam bab al-mawaqit, waktu-waktu salat dan waktu-waktu terlarang salat. Di sana akan dibahas nanti mana yang dilarang dan mana yang tidak. Taib, kesimpulannya yang rajih bahwa yang dilarang adalah yang tidak zawatil asbab. Sedangkan yang zawatul asbab tidak dilarang, seperti kamu masuk masjid, tahiyatul masjid, maka tidak mengapa. Rabi'an, anna al-hikmata fi ijadil kusufi awil khusuf huwa takhwiful ibad. Dalam hadis ini disebutkan yukhawifullahu bihima ibadah. Allah menakut-nakuti dengan keduanya hamba-hambanya, atau menakuti hamba-hambanya dengan keduanya. Berarti hikmah terjadinya atau diadakannya kusuf dan khusuf oleh Allah adalah takhwiful ibad, menakut-nakuti para hamba. Wa indarihim bi'iqabilillahi ta'ala, dan peringatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau ternyata Allah gelapkan terus menerus? Wa iz'ajil qulubis sakinah, dan membuat hati yang tadinya diam jadi bergerak, jadi bergejolak. Yang tadinya dalam keadaan lalai jadi bangkit. Wa iqaduha wa itla'un nasi ala namadij, dan dibangkitkan kesadarannya dengan kejadian tersebut. Wa yutla'un nas 'ala namadij mimma yaqa yaumil qiyamah, dan ini barakallahu fikum memperlihatkan sebagian contoh-contoh apa yang akan terjadi hari kiamat. Hari kiamat dikatakan wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aina al-mafar kalla la wazar ila akhir ayat, ila akhir surah. Karena suratnya surat al-qiyamah. Terjadi gerhana bulan, dan kemudian bumi di tengahnya, berarti dibenturkan matahari dengan bulan, dengan bumi di tengahnya. Mau lari kemana? Ainal mafar. Maka sebagian apa yang akan terjadi di yaumul qiyamah dicontohkan begini keadaannya. Siang hari bisa gelap gulita. Enggak akan pernah terjadi kecuali gerhana atau hari kiamat. Ini khairan a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagai indar mimma yaqa' yaumul qiyamah, dari apa yang akan terjadi di hari kiamat. Dan juga al-i'lamu annahu yu'khad bidzanbi man la dzanba lahu liyuhaddirul mudznib min dzanbihi. Juga pemberitahuan menimpakan sesuatu pada orang-orang yang tidak berdosa agar membuat takut yang berdosa. Yang merasakan gelap siapa? Seluruhnya. Orang soleh, orang toleh, orang mukmin, orang kafir, semuanya merasakan gelisah, ketakutan. Barakallahu fikum. Qala, dikatakan, mengapa orang yang tidak berdosa juga merasakan? Agar orang yang berdosa takut. Liyuhadzirul mudznib, agar membuat takut orang-orang pendosa. Wa yuhadzirul muti'ul 'asi, dan agar memperingatkan orang yang taat kepada orang yang bermaksiat. Misalnya kita merasakan gelapnya, merasakan zilzalnya, merasakan gempa dan sebagainya, kita akan berkata, orang yang soleh akan berkata pada orang yang bermaksiat, makanya kalian jangan kerjakan maksiat. Liyuhadzir al-muti'u, ini fa'ilnya, al-asiya, ini maf'ulnya, agar orang yang taat memperingatkan orang yang tidak taat. Wa kullu hadhihi al-ma'ani ar-ruhiyah, dan semua makna-makna yang sifatnya rohani ini atau yang maknanya bukan hissi, la tunafi wujudul asbabil madiyah al-adiyah, tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang madiyah, tidak bertentangan dengan sebab-sebab yang sifatnya hissiyah. Wa qad taqaddama syarhu dhalik, dan sudah lewat syarahnya. Walhamdulillah rabbil alamin.